Konsultasi Syariah. Hukum ucapan selamat di hari Jumat. Pertanyaan, bolehkah kita saling mengucapkan selamat hari Jumat karena hari Jumat adalah hari raya, sementara ketika hari raya kita mengucapkan selamat Idul Fitri? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Terdapat banyak hadis yang menyebutkan keutamaan hari Jumat. Di antaranya hadis yang menyebutkan bahwa hari Jumat adalah hari raya bagi umat Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya saat ini adalah hari yang dijadikan oleh Allah sebagai hari raya untuk kalian. Karena itu, mandilah dan kalian harus menggosok gigi." Hadis riwayat Tabrani dan dihasankan Al-Albani. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya hari Jumat adalah hari raya. Karena itu, janganlah kalian jadikan hari raya kalian ini sebagai hari untuk berpuasa kecuali jika kalian berpuasa sebelum atau sesudah hari Jumat. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Ibnu Qayyim menyebutkan daftar keutamaan hari Jumat, di antara yang beliau sebutkan adalah hari Jumat adalah hari raya yang berulang dalam setiap pekan, Zadul Ma'ad. Dengan demikian, kaum muslimin memiliki tiga hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, yang itu berulang setiap tahun, dan hari Jumat, yang itu berulang setiap pekan. Untuk dua hari raya tahunan, Idul Fitri dan Idul Adha, kita dianjurkan untuk saling mengucapkan selamat hari raya, karena ini termasuk kebiasaan para sahabat. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, dari Jubair bin Nufair, beliau mengatakan, dahulu, apabila para sahabat Nabi SAW saling bertemu pada hari raya, mereka saling mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minka. Sanadnya Hasan, Fathul Bari. Ibnu Aqil menyebutkan beberapa riwayat, di antaranya dari Muhammad bin Ziyad, beliau mengatakan, saya pernah bersama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat lainnya. Setelah pulang dari sholat Eid, mereka saling memberikan ucapan, Taqabbalallahu minna wa minkum, Al-Mughni. Berbeda dengan hari Jumat, kita tidak menjumpai mereka saling mengucapkan selamat hari Jumat atau ucapan salam lainnya khusus untuk hari Jumat. Sementara para sahabat sangat mengagungkan dan memuliakan hari Jumat. Ketika tidak ada riwayat dari mereka bahwa itu dianjurkan, kita sebagai pengikut mereka sebaiknya tidak berkreasi dengan melakukannya. Dr. Soleh Al-Fauzan pernah ditanya tentang hukum mengucapkan Jumat Mubarak atau Selamat Hari Jumat melalui SMS. Jawaban beliau, dulu para ulama tidak pernah memberikan ucapan selamat antar sesama mereka ketika hari Jumat. Karena itu, kita tidak melakukan perbuatan dalam agama yang belum pernah mereka kerjakan. Majalah Dakwah Al-Islamiyah. Keterangan yang sama disampaikan Syekh Sulaiman Al-Majid, menurut kami, tidak disyariatkan mengucapkan selamat hari Jumat. Seperti misalnya orang mengatakan Jumat Mubarak atau semacamnya. Karena semacam ini termasuk doa dan zikir yang itu harus berdasarkan dalil. Sementara doa dan zikir termasuk ibadah mahdhah. Jika ucapan selamat hari Jumat itu suatu amal yang terpuji, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang pertama kali melakukannya. Demikian, Allahu A'lam.